Duta Nirwana Merah di rekor ABS Lamongan. Noning atimu biyen aku wes kondo ojo ngasih tresno marang aku sing nulis.